99 bunga yang ditanam. Selama kita memadu kasih, saling setia dalam bercinta. Hancurnya cinta yang ku damba-damba hanya karena harta semata. Rupanya kau tak sanggup bercinta dengan aku di dalam kemiskinan, sehingga engkau lari satu berlalu cintamu. Seribu kurang satu, mengapa, mengapa, mengapa, mengapa kau hianati? Seribu kurang satu berakhir cintaku, seribu kurang satu merana, merana, merana, merana, oh, cintaku. Bunga yang keseribu ingin aku melamarmu, kini musnahlah sudah bersama impian indahmu. 999 bunga jadi saksi. Hancurnya cinta yang ku damba-damba hanya karena harta. Satu berakhir cintaku, seribu kurang satu merana, merana, merana, merana, oh, oh, oh. hancurnya cinta yang kudamba-damba.